Tertutup sudah pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka itu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mau. Juta warna pelangi di dalam hati, sejenak puluh tergani penjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci karena para cinta menusuk jantungku. Ucapkan mata hariku puisi tentang hidupku. Bersedih katanya melakukan waktu. Luar biasa ya. Oke, Magemblong. Belum selesai tuh, belum selesai. Ada yang nada tingginya gimana itu? Oh iya, iya. Dengarlah mata hariku, puisi tentang hidupku. Ku berseri karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan mata hariku, puisi tentang hidupku. Ku berseri karena panas menusuk jantungku. Luar biasa, terima kasih. Okay. Lesti. Luar biasa.